بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الحديث التاسع حديث yang kesembilan وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن حزيمة. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang kucing, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing itu adalah hewan yang biasa mengelilingi kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Nah, darajatul hadis. Al-hadis sahih. Sahahahu Al-Bukhari Wal-Uqayli Wad-Darqutni. Wa Malik Hadis ini disahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Uqayli, Ad-Darqutni, dan Imam Malik. Qala Ad-Darqutni rahimahullah. Rijaluhu thiqatun ma'arufun. Ad-Darqutni berkata, para perawi hadis ini thiqah dan terkenal. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Al hirrah bi kasril ha'i wa tasdidir ra. Akhiruhu ta'un marbutatun. Hiyal unsa minal kitoti. Al-hirrah haknya di kasrah, raknya di tasdid. diakhiri dengan tak marbutoh. Maknanya ialah kucing betina. Al-unsa minal qitati. Kucing betina. Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Nah, at-tawafin jam'u tawaf. Wahwa man yaksuru at-tawafa wal-chawlana. Wahwa al-khatib. Nah, qala Ibnu Al-Athir rahmata'ala, at-ta'ifu alladhi yahtumuka birifkin wa inayatin. Syabbahaha bil khadim alladhi yatufu ala mahtumihi wa yaduru hawlahu. Syabbahaha bil khadimi alladhi yatufu ala mahtumihi wa yaduru hawlahu. At-tawafin ini bentuk jamak dari tawafun. Tawafun, tawafani, tawafuna. Karena dibaca jar, maka tanda jarnya ya tawafin. Nah, artinya ialah orang yang sering keliling atau jalan-jalan. Dan yang dimaksud ialah pembantu. Jadi pembantu itu suka mondar-mandir melayani ya majikannya. Berkata Ibnu Al-Athir, at-ta'if adalah orang yang biasa membantu Anda dengan lemah lembut dan penuh perhatian. Kucing diserupakan dengan pembantu yang biasa mondar-mandir kepada majikan yang dibantunya dan mengelilinginya. Nah, jadi kalau pembantu yang perhatian itu aktif ya, nah, melayani keperluan majikannya. Ya, ini karena mari, ya. Nah, kucing itu disamakan seperti pembantu. Karena apa ini? Mundar mandir, suka apa ini? Deket-deket sama apa ini? Kita. Taib. Wa fi hadzal hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-fa'idatul ula annal hirata laisat binajasin. Fala yunajjisu ma lamasathu aw walaghat fi. Fala yunajjisu ma lamasathu aw walaghat fi. Faedah yang pertama, bahwa kucing itu tidak najis, sehingga tidak menajisi benda apa saja yang disentuhnya, atau tidak menajisi tempat yang ia jilat dengan lidahnya. Nah, jadi kalau ada ember berisi air, kemudian kucing datang minum dengan apa ini? Ujung lidahnya, maka ember tadi tidak najis. Nah, beda dengan apa ini? Anjing. Nah, ini pengecualian untuk kucing, ya. Termasuk kalau kucing jilat-jilat tangan kalian, enggak najis. Atau kalian pegang-pegang bulunya, ya, atau ekornya, ya enggak najis. Taib al-fa'idatu as-saniyah. Fihi dalilul qa'idah. Fihi dalilul qa'idah al-masyakkatu tajribu at-taisira. Fihi dalilul qa'idah al-masyakkah tajribu at-taisira. Nah, dalam hadis ini terdapat dalil tentang qa'idah al-masyakkah tajribu at-taisir. Sesuatu yang memberatkan itu menyebabkan ada kemudahan hukum untuk kita. Nah, kucing itu sulit untuk kita hindari, ya, sudah diusir sana dekat terus. Sulit untuk hindari. Sulit berlepas dari apa ini? Kucing, 100%. Maka ada keringanan hukum untuk kucing. Tidak dibikin najis. Kalau seandainya liurnya kucing najis seperti ini anjing, maka sangat memberatkan bagi kita. Nah, berapa kali kita harus nyuci bejana kita? 7 kali, ya. Nah, sehari kalau kucingnya terus melakukan itu, berarti berkali-kali kita ingin mencuci bejana. Sekali cuci, 7 kali cuci. Berat. Maka ini dijadikan sebagai dalil qa'idah al-masyakkah tajribu at-taisir. Keadaan yang sulit menyebabkan kita dapat apa ini? Kemudahan hukum dalam Islam. Sulit menghindar dari kucing, maka ada kemudahan hukum tentang kucing, yakni tidak najis, baik yang disentuhnya atau yang dijilat dengan apa ini, ujung lidah. Al-fa'idatu ats-tsalitsah, yuqasu al-firah, yuqasu al-firah kullu ma syabahaha minal hayawanati al-muharramati walakinnaha alifatun tad'u al-hajah ila isti'maliha kalbighali walhimari. Yuqasu alal hirati kullu ma syabahaha minal hayawanat al-muharramah walakinnaha alifatun tad'ul hajah ila isti'maliha kalbighali walhimar. Aw la yumkinu at-takharruz minhu, aw la yumkinu at-takharruz minhu kal fa'r, dikiaskan dengan kucing, hewan-hewan yang haram dimakan yang serupa dengan kucing tetapi jinak. Kita sangat butuh untuk memanfaatkannya, seperti bighol atau keledai jina, atau kita tidak mungkin untuk menghindar darinya, seperti tikus. Barakallahu. Jadi kucing itu tidak najis baik badannya maupun lidahnya atau liurnya, ya. Dikarenakan kita berat untuk menghindar dari apa ini, kucing, maka ada kemudahan dalam Islam, kucing suci. Nah, dikiaskan dengan hukum kucing, hewan-hewan yang haram dimakan tapi jinak, baik yang sangat kita butuhkan jasanya seperti keledai jinak, bighol jinak, itu kan haram dimakan. Jadi kalau dia jinak atau khimar jinak itu haram dimakan. Yang halal itu kalau dia liar, ya. Nah, ini kita sangat butuh untuk alat transportasi di tempat yang memang transportasinya pakai apa ini, bighol atau khimar. Nah, sehingga bighol atau khimar tubuhnya apa ini, suci. Liurnya juga apa ini, suci. Nah, anak kita biasa pakai. Di sebagian negara transportasinya memang pakai ini, bighol khimar, ya. Di Mesir hanya di muka pasar naik bighol. Ya. Di sebagian daerah Indonesia juga masih banyak. Jogja, Solo, ya. Nah, di Indonesia yang lainnya, daerah yang lain masih banyak. Nah, pakai bighol khimar. Nah. Bighol atau khimar itu lebih kecil daripada apa ini? Kuda. Lebih lambat jalannya daripada apa ini? Kuda. Nah. Atau kita enggak mungkin menghindar, sulit menghindar dari hewan tersebut. Ini haram dimakan. Ya. Seperti tikus. Tikus itu suci badannya. Suci liurnya. Nah, mati kok sering, ya, lewat ke rumah kita, ya, begitu. Mungkin ini cipi makanan kalian, ya. Nah. Dan lain-lain. Barakafikum. Sehingga tikus itu badannya apa ini? Suci. Liurnya juga apa ini? Suci. suci. Adapun kalau makanan kita terkena gigitan tikus, ya tinggal kita buang yang sedikit itu. Karena apa ini? Khawatir membahayakan. Ya. Nah, tapi masalah suci atau najis itu suci. Kalau kalian mau langsung makan ya enggak masalah. Ya. Barakallahu. Nah, ini hewan-hewan semacam ini dikiaskan dengan kucing. Semuanya kembali kepada kaidah tadi. Al-masaqqah tajribu at-taisir. Keadaan yang memberatkan mendatangkan hukum yang mudah dalam Islam. Barakallahu. Al-faidah tu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Mafhumul hadis yufidu masru'iyata ijtinabi al-asyai an-najasa. Mafhumul hadith yufidu masru'iyata ijtinabi al-asyai an-najasa. Dalam hadis ini kita bisa memahami disyariatkan untuk menjauhi benda-benda najis. Nah, di sini kan Rasulullah menjelaskan kucing itu tidak najis. Berarti bisa dipahami Rasulullah menginginkan agar kebiasaan menjauhi benda-benda najis tetap dipegang, dan beliau mengecualikan tadi kalau kucing enggak najis, enggak apa-apa. Ya, artinya kalau kita tidak terpaksa megang benda najis, maka jangan dipegang. Jangan sok berani pegang. Nah, mohon maaf ya, baik, jeruan kambing dan sapi itu enggak najis. Ya. Jadi enggak apa-apa, berani pegang ya. Nah. Tapi kalau tahinya kucing, kotoran kucing itu apa ini? Najis. Maka kita disyariatkan untuk menjauhinya. Tidak malah dipegang-pegang. Nah, ini menyelisih sunnah. Kalau bisa menggunakan alat, pakai alat. Gitu. Paham ya? Kecuali dalam kondisi terpaksa. Nah, maka kita pun memegangnya. Kayak compiran kalian mampet. Ya. Itu kan najis. Dapat setoran kotoran tiap hari ya, kotoran dari dua jalan ya. Banyak yang ngirim juga. Itu najis, tapi kalau seandainya mau enggak mau harus dirokok pakai tangan supaya yang mampet itu bisa diambil, baru pakai tangan. Tapi kalau seandainya tidak pakai tangan bisa, jangan pakai tangan, hindari pakai tangan ya, pakai alat itu. Maksudnya pakai tangan secara langsung, hindari ya. Nah, ini pakai alat saja cukup. Itu yang dipahami dari hadis ini. Masyru'iyatu ijtinabil asya'an najasa. Juga bisa kita pahami, tidak berlama-lama membiarkan benda najis di tempat kita. Nah, sudah tahu ada tai tikus, sudah tahu ada tai kucing, sudah tahu ada kotoran-kotoran yang najis yang lain, dibiarkan saja. Segera dibersihkan. Nah, segera dihindarkan dari tempat kita. Nah, qala al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah al-haditsul 'ashir, hadis yang ke-10. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nasu fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qadha fawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin mimma'in fa'uhriqa alaihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas Ibn Malik, semoga Allah meridhoinya, beliau bercerita, datanglah seorang Arab Badui lalu kencing di sudut masjid. Maka orang-orang pun menegurnya dan melarangnya. Maka Rasulullah SAW mencegah mereka. Ketika si Arab Badui itu selesai kencingnya, Nabi SAW memerintahkan untuk menuangkan seember air di atas kencing Arab Badui itu. Muttafaqun alaih. Nah, baik, kalau muttafaqun alaih, kita enggak usah membahas darajatul hadis ya. Nah, jelas sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala jaa a'rabiyyun. A'rabiyyun bi fathil hamzah badawiyyun nisbatun ilal a'rab sukanil badiyah. A'rabiyun hamzanya di fathah, artinya ialah badawi, orang Arab gunung, orang Badui, Arab Badui, Arab gunung. Dinisbahkan kepada orang Arab yang tinggal di dusun-dusun. Wurida ismuhu Dhul Huwaisyah Al-Yaman. Ada yang meriwayatkan bahwa nama si Arab Badui ini adalah Dhu Al-Huwaisyah Al-Yaman. Huwaisyah Bissadiq. Dhu Al-Huwaisyah Al-Yaman. Fabala fi ta'ifatil masjid. Al-masjid yakni masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang dimaksud sini ialah Masjid Nabawi. wa ta'ifatul masjid ay nahiyatul masjid. Makna ta'ifatul masjid ialah sudut masjid atau pojok masjid. Ta'ifah itu artinya banyak ya. Ada kelompok orang ya. Nah, di sini ta'ifatul masjid artinya ialah pojok masjid. Nah. Fazajarahun nas fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha baulahu amar nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimma'in. Danub bi fathid dal. Bi fathid dal. Ad-dalu al-mal'anatu ma'an. Wala tusamma danuban illa idha kana fiha ma'un. Wala tusamma danuban illa idha kana fiha ma'un. Zanub, zalnya di fathah. Artinya ialah ember yang penuh dengan air. Tidak disebut zanub kecuali jika ada airnya. Jadi kalau ada ember, gak ada airnya, maka gak boleh disebut apa ini? Zanub. Tapi kalau ember ada airnya, disebut apa ini? Zanub. Zalnya di fathah. Kalau di dhamma, dhunub artinya apa ini? Dosa. Bentuk jamak dari dhanbun. Salah baca, salah arti. Jauh. Satunya dosa, satunya timba yang ada airnya. Nah. Jadi dhalnya di fathah. Dhanub. Taib. Fa'uhriqa alaihi. Uhriqa asluhu uriqa. Uriqa asluhu uriqa. Thumma ubdilatil hamzatu ha'an. Fasara uriqa. Thumma zidat hamzah. Fasara uriqa. Wa huwa bisukunil ha'i mabniyun lil majhul. Nanti uhriqa asalnya uriqa. Kemudian hamzanya diganti menjadi ha, menjadi huriqa. Kemudian ditambahkan hamzah di awal menjadi uhriqa. Nah, kemudian haknya disukun uhriqa. mabni majhul. Barakallahu. Taib fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula annal baula najasun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kencing manusia itu najis. Jadi kencingnya manusia mulai sejak lahir sampai tua, nah, sampai mati. Kalau masih keluar kencingnya ketika dimandikan jenazahnya, ya, najis. Hanya saja tingkat kenajisannya itu berbeda-beda. Kalau bayi laki-laki yang masih minum ASI saja, enggak pakai makan yang lain, maka najisnya mukhaffafah. Ringan. Semakin tua manusia itu, semakin najis. Ya, semakin banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bermacam-macam, maka hasil kencingnya semakin najis. Nah, taib. Al-fa'idatu Al-fa'idatu Al-thaniyah Faedah yang kedua. Tutahharu al-ardu minal baul bighumriha bil ma'i. Cara mensucikan tanah dari kencing ialah dengan disiram pakai air. Jadi misalkan ada tanah, terus anak kita kencing di tanah itu, maka cukup disiram pakai air atas. Gak usah pakai dicangkul, dibuang tanahnya, ya. Nah, siram pakai air. Karena Masjid Nabawi saat itu berupa tanah liat, sehingga langsung disiram. Itu kalau berupa tanah. Tapi kalau berupa keramik atau lantai yang tidak meresap parfum, maka harus dicuci sampai bersih, sampai hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Kalau masih ada bau-baunya, maka berarti masih ada najis. Harus benar-benar hilang rasanya, hilang warnanya, hilang baunya. Nah, al-fa'idatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Ihtiramul masajidi wa tathhiruha wa ib'adul aqdari wal anjasi anha. Ihtiramul masajidi wa tathhiruha wa ib'adul aqdari wal anjasi anha. Dalam hadis ini terdapat faedah kita disyariatkan untuk menghormati masjid dan membersihkan masjid, serta menjauhkan masjid dari segala kotoran dan najis. Nah, berarti masjidnya jangan dicoret-coret, jangan dikotori, ya. Nah, dibersihkan sebersih-bersihnya, serapi mungkin, dan menjauhkan masjid dari benda-benda kotor dan najis. Nah, al-fa'idah itu ar-rabi'ah, samahatu khulqin nabi, ya, samahatu khulqin nabi sallallahu alaihi wasallam, samahatu khulqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad arsada al-arabiyya birifkin walinin ba'dama bala. Nah, dalam hadis ini menunjukkan betapa baik akhlak Nabi SAW. Beliau membimbing si Arab Badui dengan cara yang lemah lembut setelah selesai kencing. Jadi beliau membiarkan si Arab Badui kencing dulu sampai puas, baru dinasihati dengan lembah lembut. Ya, nah, itu termasuk akhlak yang baik yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nah, coba kalau belum tuh, wuh, lari, ya, tidak punya kesempatan untuk memberi nasihat juga. Banyak madharat yang ditimbulkan setelah itu. Begitulah yang harus kita contoh. Kalau ada orang-orang bodoh melakukan tindakan bodoh, ya, nah, didudukkan baik-baik, dinasihati dengan apa ini? Lemah lembut. Insyaallah, insyaallah menerima. Nah, fil ghalib, biasanya. Tuh, tetangga kok gak ada apa, gak ada apa, ngomel-ngomel, marah-marah sendiri gitu, ya. Nah, jangan langsung dihadapi, jangan, ya. Nah, didudukkan, ada apa, ada masalah apa, ya, dengan lemah lembut, insyaallah jina, ya, begitu. Tunggu sampai adem dulu pikirannya, biar dia mampu menjelaskan sebab kenapa kok ngomel-ngomel, ya. Tapi kalau masih panas, masih ngomel-ngomel, kita tanggepi, nah, tambah panas, ngomel-ngomelnya enggak berhenti-berhenti. Itu akhlak Nabi SAW dalam menasihati si Arab Badui lemah lembut, ya, setelah selesai kencingnya. Al-fa'idah itu al-khamisah, fa'idah yang kelima, inda tazahumil mafasid yurtakabu akhaffuha. Inda tazahumi al mafasidi yurtakabu akhaffuha. Ketika terjadi dua mafsadah atau banyak mafsadah, Ya, ketika sudah terjadi banyak mafsadah, maka kita pilih yang apa ini? Paling ringan mafsadahnya. Ya, jadi kalau kita dihadapkan pada banyak mafsadah, mau enggak mau harus pilih, maka hendaklah dipilih yang paling apa ini? Ringan. Si Arab Badwi kencing di masjid, mafsadah apa enggak? Mafsadah, warabiku. Kalau dibiarkan kencing, mafsadah apa enggak? Mafsadah. Kalau ketika kencing diusir, sehingga kencingnya berceceran kemana-mana, mafsadah apa enggak? Nah, lebih ringan mana? Yang najis cuma satu titik, atau yang najis banyak titik karena kencingnya tercecer kemana-mana? Lebih ringan yang najis satu tempat, satu titik. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW melihat si Arab Badui kencing di pojok masjid, beliau membiarkan saja. Sementara para sahabat berusaha untuk melarangnya, mencegahnya. Rasulullah mencegah para sahabat, jangan, biarkan. Kenapa? Rasulullah memilih apa ini? Mafsadah yang paling ringan. Karena kalau yang najis cuma satu tempat, lebih ringan penanganannya daripada dia langsung lari, kencingnya belum selesai, ngompol, tercecer kemana-mana, nanti banyak lokasi yang harus apa ini? Disiram pakai air. Lebih berat penanganannya. Nah, itulah sebabnya kalau kita dihadapkan pada mafsadah, mau gak mau harus milih, maka pilihlah yang paling ringan. Tapi kalau satunya maslahat, satunya mafsadah, pilih mana? Ya maslahat. Mafsadahnya dihindari, ya. Nah, kalau ada maslahat dua, satunya besar, satunya kecil, pilih mana? Pilih yang besar maslahatnya. Kalian semakin lama harus semakin bijaksana dalam memilih. Ya. Baik, semakin bertambah ilmunya harus semakin apa ini? Bijaksana dalam memilih. Baik. Contoh, kalau futur enggak mau taklim, mogok taklim, nganggur di rumah, mafsadah apa enggak? Hah? Mafsadah. Kalau harus pulang karena enggak naik. Ya. Diejek sama teman. Pulang. Dapat ejekan itu mafsadah apa enggak? Mafsadah. Lebih ringan mana? Ya, ngulang dapat ejekan, tapi enggak taklim sama sekali, enggak dapat ejekan dari teman. Lebih ringan tetap taklim, ya. Nah. Karena enggak taklim itu mafsadahnya apa ini? Besar, warfiku. Nanti yang dipelajari bukan ilmu syariat, nah. Ya, tapi ilmu sihir. Atau yang bisa mensihir akal, ya, akalnya jadi terbalik, belajar yang tidak dibenarkan. Barakallahu. Nah, selanjutnya al-fa'idatu as-sadisah. Annal bu'da 'anil nasi wal budun yusabbibu al-jafa'a wal jahla. Andal buda anin nas wal mudun yusabbibul jafa wal jahla. Tinggal di tempat yang jauh dari masyarakat dan kota menyebabkan kekakuan dan kebodohan. Maksudnya di sini ialah jauh dari pusat informasi ilmu agama, ya. Nah, kalau tinggal di hutan belantara, nah, tidak tahu informasi tentang agama, enggak ada taklim macam-macam, ya, itu menyebabkan kaku dan bodoh. Seperti orang-orang apa ini? Badui. Nah, Jawa primitif, kencing seenaknya. Bodoh, enggak ngerti itu masjid kencingnya saja. Itu akibat tinggal di apa ini? Daerah terpencil, jauh dari informasi masalah agama. Sehingga kumpulannya binatang, nah, alam-alam gitu ya. Nah, jadi primitif dan jadi bodoh. Al-fa'idah itu as-sabi'ah. Arifku bita'limil jahil wa adamut ta'nif alaihi. Lemah lembut dalam mengajari orang yang masih bodoh dan tidak kasar kepadanya. Jadi kalau orang itu bodoh, awam, tak ngerti apa-apa, maka kita ajari dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Al-fa'idah itu as-saminah. Al-hassu alal mubadarati ila inkaril munkar indal kudrati ala zalik. Al-hassu alal mubadarati ila inkaril munkar indal kudrati ala zalik. Anjuran untuk segera mengingkari kemungkaran kalau memang mampu melakukannya. Nah, bagaimana Rasulullah melihat para sahabat melakukan tindakan yang kurang hikmah, langsung dicegah. Nah, yakni kasar pada si badui dan menyebabkan mafsadah yang lebih besar terjadi. Maka beliau langsung mencegah para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini adalah pertanyaan. Hal ma yufarju minal qalbi minat tariqaini yuhkamu binajasatil mughalladah am yuhkamu binajasatil mutawasitah kasair bawril hayawanat al-muharramah. Apakah kotoran anjing yang keluar dari dua jalan dihukumi najis mughalladah atau najis mutawasitah seperti kotoran hewan yang lain yang haram dimakan? Barakallahu. Sebagian ulama berpendapat najisnya mughalladah. Karena kalau liurnya saja itu sudah dianggap najis apa ini? Mughalladah. Padahal yang paling terhormat. Nah, maka kotoran yang keluar dari dua jalannya anjing lebih najis lagi. Nah, namun cara membersihkannya tidak sama, ya. Nah, khusus ketika anjing tadi menjilat jana saja, kalau dicuci tujuh kali. Adapun kalau kotoran anjing mengenai bejana, barakofikum, maka tidak perlu dicuci apa ini? Tujuh kali. Yang penting hilang rasanya, warnanya dan baunya, yaitu bau kotoran tadi. Nah, wallahu ta'ala biswa. Hal yuqasu alal hirrah kullu hayawan as-sibak al-muftaris ka'asad. Apakah dikiaskan dengan kucing setiap hewan buas yang bertaring seperti singa? La. Kalau yang buas, nah, seperti singa, tidak biasa mengelilingi kita, barfikum, dan kita bisa menghindar darinya. Nah, karena memang apa ini? Singa itu tinggalnya di hutan, ya, nggak bisa mengelilingi kita. Nah, kalau mengelilingi kita bahaya, nah, dan kita juga tidak membutuhkan jasanya, ya, kecuali kalau mau mati. Kita tahu ya, nggak dikiaskan. Bahkan hukumnya najis. Sebagian ulama berpendapat hukumnya apa ini? Najis. Ya, sisa minum binatang buas, sisa minum binatang buas, naam, itu ada yang mengatakan apa ini? Najis. Nah, kena mulutnya. Wallahu ta'ala bissawab. Sehingga tidak dikiaskan dengan kucing. Kucing itu tadi itu dijelaskan alifah jina, ya. Nah, memang dia tergolong binatang buas, tapi dia punya tipe apa ini? Lembut. Biasa mengelilingi kita, dan kita apa ini? Susah untuk menghindar. Barakufikum. Baik. Pada taklim tafsir As-Sa'di semalam, Ustaz membaca alif lam mim ra. Dalam mushaf tertulis alif lam ra. Apakah bisa dibaca alif lam ra? Tadi salah saya, ya. Yang benar alif lam ra. Kalau saya baca alif lam mim ra, berarti salah. Salah baca, bukan berarti boleh dibaca itu dan ini. Nah, kalau memang demikian kenyataannya, maka ralat dan itu salah. Yang benar alif lam ra. Nah, jazakum khair atas koreksinya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.